الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي بالله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih di bab firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Quran surat Ali Imran ayat 175. Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan teman-teman setianya, maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Dalam penjelasan terhadap ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid, beliau menyebutkan bahwa rasa takut itu terbagi menjadi tiga bagian. Karena ayat yang disampaikan tadi adalah salah satu ayat yang berhubungan dengan rasa takut, di mana rasa takut yang ada dalam diri kita harus murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, rasa takut terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah khaufus sir, takut yang tersembunyi, yaitu seseorang takut kepada selain Allah, seperti takut kepada berhala, takut kepada tagut, segala sembahan yang disembah selain Allah. Kalau-kalau berhala dan tagut tersebut dapat menimpakan kepadanya sesuatu yang tidak disukainya, rasa takut yang seperti ini ada pada ubadul kubur, para penyembah kubur. Mereka takut kepada sembahannya, dan mereka menakut-nakuti ahlu tauhid. Rasa takut yang seperti ini juga ada pada segenap kaum musyrikin yang memiliki ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka takut kepada ilah-ilahnya. Kemudian mereka menakut-nakuti ahli tauhid. Seperti misalnya ada satu kelompok yang berdoa, melakukan ibadah di hadapan sebuah pohon besar yang dikeramatkan, yang dianggap memiliki kehebatan. Mereka ini takut kepada pohon tersebut. Kemudian menakut-nakuti siapa saja yang menyalahkan peribadatan mereka. Menakut-nakuti ahlu tauhid, menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Awas, hati-hati, kamu harus hormat pada pohon ini. Kalau tidak, hidupmu akan sengsara. Kamu akan berjumpa dengan kebinasaan dalam waktu yang dekat dan seterusnya. Maka jangan sampai dalam diri kita ada rasa takut yang disebut dengan khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi. Karena ketakutan yang seperti ini hubungannya dengan hati. Ya. Ini rasa takut yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu dahulu Nabi Hud alaihi salatu wassalam, ketika kaumnya yang musyrik itu menakut-nakuti beliau, hati-hati kamu Hud, ilah-ilah ini yang kami sembah ini bisa saja mencelakakanmu. Apa jawaban Nabi Hud? Inni ushidullah, sesungguhnya aku bersaksi atas Allah subhanahu wa ta'ala. Washhadu anni bari'um mimma tushrikun, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari segala hal yang kalian sekutukan. Nah. Jadi Nabi Hud alaihi salam tidak takut. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian as-sani yang kedua, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan an yatrukal insanu mimma yajibu alaihi khaufan min ba'dhin nas. Seseorang meninggalkan perkara yang wajib baginya karena takut dari sebagian manusia. Jadi kalau dibahasakan, rasa takut yang kedua ini adalah takut kepada sebagian manusia sehingga meninggalkan hal yang diwajibkan kepadanya. Ya. Mau melakukan ibadah, takut kepada manusia. Mau melakukan ketaatan, takut kepada manusia. Padahal ibadah dan ketaatannya itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Karena adanya ketakutan tersebut, akhirnya meninggalkan kewajiban tersebut. Nah. Fahadha muharramun wa huwa nau'un minasyirki billah almunafili kamali tauhid. Ketakutan yang seperti ini adalah ketakutan yang diharamkan. Wa huwa nau'un minasyirki, dan ada semacam kesyirikan di dalamnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munafili kamali tauhid, yang dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya, sebab tauhid itu menuntut kita untuk takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jangan takut kepada selain Allah. Jangan takut kepada berhala-berhala. Jangan takut kepada segala sesembahan yang disembah di samping Allah. Jangan takut kepada manusia. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut kepada manusia, maka kita terjerumus ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Dan tadi sudah kita dengar bersama bahwa ketakutan yang seperti ini pun ada unsur kesyirikan yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Wa hadza huwa sababu nuzuli hadhihi al-ayah, dan inilah yang menjadi sebab turunnya ayat berikut ini, yaitu ayat yang terdapat di Quran surat Ali Imran ke-107 sampai 175. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang yang beriman, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya musuh telah mengepung kalian. Ini saat mereka semua ada di kota Madinah. Sekali lagi, orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman, dalam hal ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, sesungguhnya musuh telah mengepung kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana. Namun yang terjadi justru, kata Allah, malah bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Ditakut-takuti malah nambah keimanannya, tidak down. Ya. Kalau orang-orang munafik khawatir mereka, cemas mereka mendapati kenyataan yang seperti itu, ya. Karena mereka menganggap bahwa situasinya adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Orang-orang munafik punya perhitungan, kalau orang-orang Islam, kaum mukminin, muslimin itu bakal kalah karena jumlah musuh jauh lebih besar, ya. Mereka mencoba menggembosi orang-orang yang beriman. Musuh sudah mengepung kalian, kata mereka. Takutlah kalian kepada musuh. Tapi yang terjadi justru orang-orang yang beriman malah bertambah apanya? Keimanannya. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang beriman mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai sebaik-baik pelindung. Qala fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali, orang-orang yang beriman ini, dengan membawa kenikmatan dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su wa taba'u ridwanallah. Sama sekali mereka tidak ditimpa kejelekan. Mereka mengikuti keriduan Allah. Wallahu dzu fadlin adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala dzu fadlin adzim, memiliki karunia yang sangat besar. Ya. Lalu kata Allah, inna madzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Itu hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan teman-teman setianya. Fala takhafuhum, tidak perlu kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Qala wa fil hadis, inna Allah ta'ala yaqulu lil 'abdi yawmal qiyamah, ma mana'aka idza ra'aital munkara alla tughayyirahu? Fa yaqulu rabbi khashyatan nas, fa yaqulu iyaya kuntu ahaqqu an takhsha. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba pada hari kiamat, apa yang mencegahmu ketika engkau melihat kemungkaran kemudian engkau tidak mengubahnya? Si hamba itu menjawab, wahai Rob, khosyatan nas, takut dari manusia. Fayaqul, lalu kata Rob, iyaya kuntu ahaqo an takhsha, hanya akulah yang paling berhak untuk engkau takuti. Jadi jangan sampai memiliki rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita tertahan dari mengerjakan hal-hal yang diwajibkannya. Asalis yang ketiga, al-khawfu at-tabi'i. Rasa takut yang sifatnya tabiat. Tabiat itu artinya ada pada setiap kita, ada pada setiap manusia rasa takut tersebut. Makanya disebut tabiat. Manusia semuanya punya tabiat. Dan ada rasa takut yang ada dalam dirinya, dan itu bagian dari tabiat. Wa huwa al-khawfu min aduwin aw sab'in aw ghairi dzalika, yaitu seperti takut dari musuh atau takut dari binatang buas atau selain itu. Ketika dalam diri kita ada rasa takut ya mendengar musuh ya, hal yang wajar normal. Atau ada rasa takut saat ketemu binatang buas, wajar, normal, bisa terjadi pada siapa saja. Jangankan binatang buas, sebagian orang ningali cak-cak kesieun, atau lagi jalan dengar ada suara, padahal cuman kadal, cicak bin kadal, padahal cuman kadal, gitu. Takut. Nah, normal, wajar ketakutan yang seperti ini, tabiat ya. Fahadza la yudammu, maka ketakutan yang seperti ini tidak dicela, tidak dicela ya. Kama qala ta'ala fi qissati Musa alaihi salam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan kisah Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 21, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Musa keluar dalam keadaan takut ya, dalam keadaan takut, cemas, sambil memeriksa, melihat-lihat, siapa tahu ada yang mengejarnya. Wajar ya. Inilah yang disebut dengan khauf apa? Tabii. Khauf yang memang menjadi tabiat ya, mesti ada dalam diri setiap manusia. Nah, inilah tiga macam tiga macam rasa takut. Yang pertama adalah apa? Khaufu asir. Yang kedua, khauf apa? Yang kedua, takut kepada sebagian manusia yang berakibat ditinggalkannya apa? Kewajiban. Ya. Jadi seseorang meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Yang ketiga, takut apa? Takut yang sifatnya tabiat, selalu ada pada setiap orang. Seperti takut dari binatang buas, takut dari musuh. Nah, qala wa ma'na qawlihi innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu ay khawfu khawafakum awliya'ah. Khawafakum awliya'uh. Kemudian makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan teman-teman setianya. Maksudnya adalah menakut-nakuti kalian melalui teman-teman setianya. Siapa teman-teman setia setan? Ya ahlul ma'asi, ahlu syirki, ya, itu teman-teman setia setan. Nah, makanya ahlu syirki itu kaum musyrikin, kalau kita ingatkan, kalau kita tegur bahwa ibadah yang mereka lakukan itu menyimpang, akan marah, ya. Marah kemudian mengancam, hati-hati kamu, jaga mulutmu, ya. Nanti bisa saja terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Gak perlu takut dengan ancaman yang seperti itu. Kata Allah, itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian melalui teman-teman setianya, ya. Fala takhafuhum, tidak perlu kalian takut kepada mereka. Qala fala takhafuhum wa khafuni, tidak perlu kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Wa hadza nahyun minallahi ta'ala lil mu'minin an yakhafu ghairahu. Ini nyata jelas ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dari takut kepada selainnya. Jadi jangan sampai takut kepada selain Allah. Wa amara lahum an yuqsiru khaufahum 'ala Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada mereka agar membatasi rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fala yakhafuhum illa iyyah. Maka hendaknya mereka orang-orang yang beriman tidak takut kecuali hanya kepadanya. Wa hadza huwal ikhlas. Dan inilah yang disebut dengan ikhlas. Inilah yang disebut dengan tauhid. Alladzi amara Allahu bihi ibadahu, yang Allah telah perintah hamba-hambanya kepadanya. Wa radhiyahu minhum, dan Allah ridai hal itu dari mereka. Fa idza akhlasu lahul khaufa wa jami'al ibadati a'tahu ma yarjuna wa amanahum min makhawifid dunya wal akhirah. Jika mereka orang-orang yang beriman ini memurnikan, mengikhlaskan, membersihkan rasa takutnya hanya kepada Allah dan memurnikan seluruh peribadatannya hanya untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka mayarjuna, hal apa saja yang mereka harapkan. Wa amanahum min makhawifid dunya wal akhirah, dan Allah akan berikan jaminan keamanan kepada mereka dari hal-hal yang ditakutkan di dunia dan akhirat. Jadi kalau pingin aman, kalau pingin tentram, maka enggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memurnikan rasa takut kita hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita segala hal yang menjadi harapan dan keinginan kita. Bahkan Allah akan berikan jaminan keamanan. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-36, alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dari cukup, ya, memberikan jaminan, perlindungan. Wa yukhawifunaka billadzina min dunih, sementara mereka itu hanya menakut-nakutimu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim sehubungan dengan hal ini. Qala al-allamatu Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa min kaidi aduwillah, di antara makar musuh Allah adalah annahu yukhawiful mu'minin min jundihi wa awliyaihi, bahwasanya mereka akan menakut-nakuti kaum mu'minin dengan bala tentaranya dan teman-teman setianya. Li'alla yujahiduhum, agar orang-orang yang beriman tidak memerangi mereka. Makanya yang mereka musuh-musuh Allah lakukan itu selalu show of force, pamer kekuatan dengan memperlihatkan persenjataan yang lengkap, dengan memperlihatkan kekuatan yang dahsyat. Itu cuma action aja, itu cuma aksi aja, itu omong kosong. Itu hanya sekedar apa? Menakut-nakuti saja. Ingat, ini makar. Ini hanya apa? Makar. Jadi, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Orang-orang yang beriman memiliki Allah. Alaisallahu bikafin abda. Allah yang mencukupi hamba-hambanya. Jadi gak perlu takut. Ya. Pameran persenjataan, canggih, ada ini, ada itu, macam-macam. Biasa saja, itu makar. Makar musuh Allah supaya menakut-nakuti kaum mukminin, agar kita kaum mukminin tidak memerangi mereka. Itu aja. Ya. Wala ya'muruhum bima'rufin, dan agar kaum mukminin tidak menyuruh mereka untuk melakukan hal yang ma'ruf. Wala yanhuhum an munkarin, dan agar orang-orang yang beriman tidak melarang mereka dari kemungkaran. Wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi syaitan wa takhwifihi. Allah telah mengabarkan bahwa ini semua bagian dari makar setan dan upaya mereka menakut-nakuti. Wa nahana an akhafahum, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk takut kepada mereka. Inna madzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ingat baik-baik ayat ini. Itu hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan teman-teman setianya. Jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Jadi Allah sudah kabarkan kepada kita bahwa ini memang makar setan. Tingkahnya musuh-musuh Allah itu hanya sebatas apa? Makar, mengecoh kita. Dan itu setan, kata Allah. Setan yang hanya menakut-nakuti saja. Nyali mereka, musuh-musuh Allah itu kecil. Kalau sudah dihadapan kepada peperangan dan ada di medan perang, yang paling mereka takutkan itu adalah kematian. Kalau orang-orang yang beriman memang sadar dan yakin bahwa kematian itu sesuatu yang mesti terjadi. Mau lewat perang atau tidak, kalau sudah datang waktunya mati, ya mati. Jadi orang yang beriman ya tetap berani maju terus. Orang-orang kafir takut mereka. Supaya mereka tidak diserang oleh orang-orang yang beriman, akhirnya mereka berpura-pura punya kekuatan, menampakkan kehebatan. Padahal sebenarnya mereka itu lemah. Kenapa? Takut mati. Secanggih apapun persenjataan yang dimilikinya, paling sieun lamun maot mah. Begitu. Paling takut kalau mati. Orang-orang yang beriman Sekalipun hanya dengan bambu runcing, maju. Bahkan kematian dicari oleh orang-orang yang beriman dalam peperangan. Karena keutamaannya sangat besar. Mati sebagai syuhada. Nah. Jadi Allah mengingatkan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, ya, itu hanya makar saja. Itu setan. Allah larang kita untuk takut kepada mereka. Wa nahana an nakhafahum. Qala wal ma'na ingda jami'il mufassirin yukhawwifuhum bi awliyaihi. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, makna ayat yukhawwifu awliya'ah menurut seluruh ahli tafsir adalah yukhawwifuhum bi awliyaihi. Setan itu menakut-nakuti orang-orang yang beriman melalui teman-teman setianya. Di antaranya adalah orang-orang kafir. Itu teman-teman setianya setan. Qala Qatadah yu'adzimuhum fi sudurikum. Setan itu akan membuat adanya pengagungan kepada mereka, musuh-musuh Allah, dalam hati-hati kalian. Jangan sampai kita berdecak kagum melihat kekuatan, persediaan senjata yang mereka miliki. Wah, hebat. Gak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Jangan. Kalau ada rasa seperti itu dalam diri kita, maka kita sudah kena perangkap setan. Ya. Karena memang yang diinginkan oleh setan itu adanya rasa takut dalam diri kita, orang-orang yang beriman. Begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Berapa banyak jumlah pasukan yang besar ternyata kalah oleh jumlah pasukan yang sedikit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qala fa kullama qawiya imanul 'abdi zala khaufa awliya'i syaitan min qalbihi. Lihat di sini. Kullama qawiya imanul 'abdi, setiap kali keimanan seorang hamba itu menguat, zala khaufa awliya'i syaitan min qalbihi, maka akan hilanglah ketakutan dari teman-teman setia setan dalam hatinya. Sekali lagi, setiap kali keimanan seorang hamba itu menguat, maka hilanglah rasa takut dari teman-teman setia setan dalam hatinya. Ya. Wa kullama dha'ufa imanuhu qawiya khaufahu minhum, dan sebaliknya, setiap kali lemah iman seorang hamba, maka akan menguat rasa takutnya dari musuh, dari setan, dan dari teman-teman setia setan. Jadi persoalannya iman yang bicara di sini. Nah, oleh karenanya di akhir ayat tadi Allah katakan in kuntum mu'minin, seolah ini menjadi sebuah syarat jika kalian benar-benar beriman. Ya. Kalau memang kalian ada keimanannya, maka kalian tidak akan pernah takut dari setan dan teman-teman setianya. Tapi kalau seandainya tidak ada keimanan dalam diri kalian, selesai. Ya. Fadallat hadhil ayatu ala anna al-ikhlas al-khauf min kamali syurutil iman. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahwa memurnikan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kesempurnaan syarat iman, ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.